Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لما يكن رحمة الله سبحانه وتعالى dari Fixter yang sama-sama kita lihat di Instagram Pemuda Hijrah, di situ ada beberapa elemen yang kayaknya agak kurang nyambung. Pertama masjid, dan masjidnya Masjid Nabawi lagi. Kedua skateboard. Ketiga wheelchair. Masjid, skateboard, wheelchair. Ini kayak teka-teki gitu. Dan saya melihat intinya bahwa ternyata tiga hal yang kayaknya nggak ada hubungannya bisa menjadi sesuatu yang enjoy. Kalau banyak orang berpikir bahwa itu adalah visual yang krisis atau tiga elemen tadi sesuatu yang tidak perlu disatukan, berarti dia belum memahami bagaimana Islam itu mudah, indah, dan memberikan rasa nyaman kepada siapapun. Sehingga malam ini saya akan membahas tentang mudahnya Islam. Betapa mudahnya agama Islam. Dan visual itu diambil ketika kurang lebih setahun yang lalu kita umroh sama di sini ada Evi Permana sama Inong, dan mereka berdua bawa papan mencoba untuk mengubah mainstream bahwa umroh itu nggak boleh bawa papan. Hal yang pertama terjadi ketika kita keluar dari bandara Jeddah, guide kita yang ada di sana tuh heran. Dia bilang, ini kayaknya ada barang yang bukan milik jamaah, apa, papan skateboard. Oh, saya bilang, justru itu milik jamaah, karena ada jemaah saya yang memang agak skate. Dan mereka pengen coba main skate di Arab Saudi, di Mekah, dan di Madinah. Akhirnya kita bawa ke Mekah. Hari pertama di Mekah itu, Evi main. Setelah selesai rangkaian umroh, malam itu kita konsen umroh dulu. Kita tawaf, sa'i, taharul. Udah istirahat di hotel, paginya Evi main. Main di jalan di depan Masjidil Haram, jalan raya sih. Dan luar biasanya waktu itu Evi dimarahin. Dimarahin sama jamaah dari Afghanistan, dari Arab lah. Ada Afghanistan, ada yang dari Arab. Mereka mengakui, kalau bahasa kita mah mungkin ya, saya juga gak ngerti dan apa-apa. Siasa, mas. Pakai balas bahasa Indonesia juga dia bingung. Pokoknya kurang lebih dari raut wajahnya dia bilang, ini bukan tempat main-main. Ini adalah tempat ibadah. Kenapa yang kamu sini bawa-bawa? Jadi kayak tabu gitu, sesuatu yang aneh. Tapi namanya tahu sendiri Pepe kan, bangun. Terus aku main, akhirnya lama-lama mereka capek sendiri. Aneh, tenang nih kayaknya gak bisa dikasih tahu gitu ya. Udah adegan di Mekah. Adegan yang kedua, perjalanan dari Mekah ke Madinah, transit di salah satu rest area. Minum teh, susu dulu, sambil nunggu sunset gitu. Nah di rest area itu kan banyak kayak ruangan tapi terbuka, dan floornya itu memang kayaknya skateable gitu, bisa dipakai di skate lain. Tapi loncat-loncat di situ, ngetri, main, sama Inong. Akhirnya beberapa orang jamaah umroh dari kota ke negara-negara lain jadi pengen virus negatif nih. Umroh yang lain tadi pada duduk sambil minum teh, makan apa gitu, makan kebab. Kemudian mereka main akhirnya, kayaknya seru tuh. Yang tadi wajah mereka kayaknya serius gitu. Ada beberapa yang malah mungkin kayak drivernya terlalu wajahnya kan. Ngelihat ada yang main, jadi kayak happy lagi, mulai excited. Akhirnya ada deketin ini apa? Kayaknya di Afghanistan masih belum tahu kapan dengan pemain ini. Ini apa harus lihat aja. Oh, boleh saya coba? Coba. Muncullah yang di Vista sebelumnya, share your happiness. Coba main. Akhirnya senang bahagia, rame pada ngumpul ketemu orang kita yang tadinya tadi rame pencar-pencar masing-masing grup, sekarang semua grup, semua bis tuh ngumpul pengen melihat itu dua orang lagi main. Ngumpul ketawa-ketawa jadi kenalan, taruhan. Ya taruhan itu maksudnya kenalan sama sesama jaman gitu ya, sama cewek. Walaupun ada ceweknya juga sih. Taruhan gitu sampai di Madinah, ketika anda kita diambil apa ke Allah dan seterusnya. Hari ketiga kalau tidak salah menjelang pulang, tapi Amira main lagi dan kali ini mereka mainnya di depan masjid persis di pelataran Masjid Nabawi. Dan nggak nyangka juga mereka lagi menguasai di situ, tiba-tiba dilihat sama askar panggil. Yang hanya dari mana Indonesia, kira-kira mau dimarahin, mau diambil kapannya, kalau di Singapura kan pasti diambil itu, bukannya dimarahin malah bud, terus dia kayak senang itu ya hebat apa. Dan pas berbuka saya lagi ternyata di belakang ada yang ngekor, yaitu anak kecil yang bawa kerja. Nah dari sini saya ngambil beberapa hikmah dan coba saya pahami dengan kenapa saya membimbing mereka umroh, mengizinkan mereka berpapan saya, mengizinkan mereka main dengan syarat sudah selesai rangkaian ibadah. Ketika sudah selesai umroh, sudah main aja deh selama tidak mengganggu orang lain. Terus juga di Masjid Nabawi malamnya, karena orang yang kalian main itu belum tentu dia itu sepanjang itu atau seharian main. Inal dan Kas itu saya kenal dan memang cukup dekat juga, sering main bareng walaupun saya nggak main yang main skateboard tapi mulai itu mereka main. Saya tahu banget kalau dibanding di antara jamaah kita yang umroh waktu itu Pevi itu tawafnya paling banyak. Asal pulang dari masjid tanya kan dari mana habis tawaf Ustaz? Kan dari mana habis pulang tawaf? Ini pembimbingnya dia atau saya? Tawafnya sering banget sih tuh. Entah tawafnya jalan kaki, entah pakai skateboard, itu kan. Oh, ya, ya, ya. Oh, Masya Allah, ternyata jalan di jazz hanya dengan lihat angle visual lainnya. Itu juga gitu, ketika sholatnya lama lagi itu, gak tau alikas dulu berapa kali, berapa jenis saya ada ketiga ini. Yang jelas, itu kan hanya satu part dari sekian banyak bagian program yang mereka jalankan. Nah, saya jadi kemudian bahwa dulu di zaman Rasul ada nggak ya orang yang main di depan Masjid Nabawi? Jadi penasaran kan, kepo, kepo hadis. Akhirnya nyari hadis boleh. Dari sekian banyak hadis tentang kehidupan para sahabat, saya temukan beberapa hadis. Salah satunya yang cukup populer adalah hadis Bukhari. Bab boleh menamakan masjid dengan nama satu kabilah. Boleh menamakan nama masjid dengan nama satu kabilah. Misalnya kabilahnya itu Bani Salamah, berarti masjid Bani Salamah. Kabilah Bani Hasyim, masjid Bani Hasyim. Gak harus masjid Baitul Rahman, masjid Al-Furqan, Taqwa, Al-Ikhlas, kan yang banyak-banyak yang disini. Boleh menamakan masjid dengan nama kabilah. Tapi redaksi dari hadis itu bukan tentang nama masjid doang. Ada angle lain yang bisa kita ambil dari hadis yang sama. Angle-nya apa? Waktu itu Nabi ngadain acara lomba berkuda antara satu tempat ke tempat yang lain. ada selebrasinya kalau dia menang, dan itu semuanya dilakukan di depan masjid Bani tertentu di dalam kota Madinah. Oh, berarti nggak dilarang dalam Islam di depan masjid anak muda main selama tidak melanggar syariat dan ganggu orang lain. Baca lagi nemu lagi tuh hadis. Ini lebih populer lagi. Hadis Nabi nonton acara Habasyah Fest. Jadi orang-orang Habasyah itu kayak ngadain festival gitu di Madinah. Festival apa? Festival hari jadi kota Habasyah. Dan ini juga bisa menjadi dalil bahwa memperingati hari jadi sesuatu yang pernah dilakukan di zaman Nabi, walaupun Nabi tidak melakukannya, tapi Nabi melihat, menyaksikan, bahkan menonton dan tidak memprotes. Memperingati hari jadi yang pertama lagi nih, hari jadi orang masih Indonesia, tanggal 17 Agustus. Kalau ada orang bilang, ah, itu gak ada dalilnya, gak ada sunnahnya, berarti dia kurang baca dalilnya. Karena hadis Nabi itu jumlahnya yang dihafal oleh Imam Bukhari aja ada 300 ribu. Emangnya kita hafal 300 ribu sehingga kita bilang tidak ada contohnya? Ternyata ada. Hari jadi kota Habasyah. Lalu orang-orang Habasyah yang tinggal di Madinah, budak-budak Habasyah, pelantun dari Habasyah kan itu saudaranya apa? Kliennya bilang lah gitu. Orang kayak bilang, kumpul, kita ngadain apa? Kita bikin festival aja, festival Habasyah. Apa yang mereka perform? Ada dance. Dance-nya tentunya dance ala prajurit. Tapi namanya dance kan? Dengan pedangnya, dengan di atas tongkatnya, di atas kudanya, dance saja. Dance ala prajurit. Dan aku melihat laki-laki itu pada memperlihatkan tarian khas Habasyah. Tarian para prajurit-prajurit apa? Habasyah. Aku menyaksikan. Terus nanti ada perform lagi syair. Syair-syair Habasyah tentang banyak hal, tentang apa cinta kepada tanah air, tentang negeri mereka yang indah, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang mereka menggambarkan orang Habasyah itu apa, orang-orang terpilih, bahwa gigi mereka putih-putih, dan seterusnya. Digambarkan dari indah-indah negara dan bangsanya. Nabi mendengarkan. Ada lagi yang perform gulat. Jadi ada yang di pojok sini, ada syair di pojok sana tuh, ada tadi dance di pojok sini, nanti ada pertandingan gulat. Pertandingan gulat antara budak Habasyah. Dan kalau di kita mungkin lebih ke kayak ultimate fighting. Wah, bertanding, tahu lah. Ada nonton kan? Tapi Nabi menyaksikan. Sama siapa Nabi nonton? Sama Aisyah. Dan waktu itu Aisyah meletakkan dagunya di atas Bunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nonton apa? Jadi nonton bareng selama sesuatu yang kita lihat itu tidak melanggar syariat, itu sebenarnya nih. Ya kita sama istri, kalau sudah punya juga ya. Jalan yang kita nonton itu kenapa? Kalau misalnya Angkor di Angkor Ujo misalnya. Tapi tertua dengan pasangan yang ditonton sesuatu karya dari budaya tradisi yang begitu kaya dan seterusnya, itu sesuatu yang sunnah dari Nabi SAW. Jangan kita menutup sunnah Nabi dan membatasinya hanya dalam urusan ibadah. Dan itu harus luas. Karena Islam itu the way of life, syuhur, komprehensif, maka kita harus melihat dari semua itu. Dan semua itu Islam. Dan itu dilakukan Nabi bagi disaksikan oleh Nabi di depan masjid. Setelah sekian lama Nabi nonton, ini menunjukkan Nabi nontonnya udah lama. Nabi bilang ke Aisyah, Aisyah, tidak hadir. Dan kita tahu jawaban Aisyah ada. Kata Aisyah, gitu. Aisyah manja gitu kan, gak mau ngomong. Enggak ada, kita lagi enggak manja. Oh ya udah, Nabi taruh lagi manja. Aisyah, nonton lagi. Banyak banget pelajaran di sini. Salah satunya pelajaran gimana romantisnya Nabi dengan istrinya. Jadi nanti kalau kita ada adegan fotonya kayak gitu, kenapa tuh fotonya dalam-dalam di situ sunnah? Itu nomor satu di atas suami. Kayaknya harus praktekin sekarang. Kalau perlu selfie. Dan waktu itu sampai 3 kali Nabi nanya kepada Aisyah, belum masih kayak gitu, udah belum, udah kan Nabi udah ya, setelah selesai dengan itu, saya komen. Kan tadi postingannya postingan lagi, saya kasih komen. Sebetulnya saya sih gak menikmati festivalnya. Karena Aisyah gak tahu nanti ini tentang budaya Habasyah, belum lagi tentang tarungnya gitu kan. Aisyah ada lembut kan ya, gak bisa melihat anak sih. Lembut, jadi gak terlalu, sebetulnya gak terlalu tertarik dengan duel, tarung, atau apa, gak terlalu tertarik. Terus ngapain Aisyah kok kayak betah banget? Kata Aisyah, aku cuma pengen nunjukin ke orang-orang gimana bagusnya aku di Rasulullah SAW. Artinya, capek sedikit, itu udah sudah nabi. Kita capek menunjukin, tapi dengan syarat, sudah hal. Sudah hal. Justru kalau udah hal, capek aja. Kenapa orang yang memahal pada capek? Sampai posting di Instagram segala macam, bikin video, kenapa kita yang sudah hal enggak? Harusnya despacito itu buat yang udah hal. Jadi ekspresif dan bukan hanya indah, seru, tetapi juga pertama. Bayangin, seru-seruan ya, nambah pahala. Makin seru, makin berat ibadah kebaikan. Makin titik-titik-titik, makin dekat ke surga juga. Biasanya ini menunjukkan bahwa syariat Allah itu tidak mudah. Kalau kita tahu bagaimana, luas dan sehingga yang saya paham ini, makin belajar Islam dalam, makin belajar fikih lebih detail, kita makin menemukan ternyata Islam itu bukan banget, benar-benar agama ini usrun, kemudahan, bukan usrun, bukan kesulitan, bukan kesusahan. Bahkan salah satu ayat di dalam surat Thaha, Allah katakan, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk menyulitkan kamu. Menambah beban buat kita. Semua ayat di dalam Al-Quran itu kemudahan kalau kita ngerti. Kalau ada yang menganggap itu susah, beban, berat, batasan, buat kita gak bisa lebih ekspresif, dan kita gak ngerti ayat itu. Belum lagi nanti ada hadis-hadis Nabi. Nabi di dalam Masjid Nabawi itu pernah menunjukkan adegan romantis juga di dalam masjid. Malah lagi itikaf pula. Walaupun selama ini hadis ini dilihat dari angle hukum. Ini angle kita ya, bukan hadisnya. Hukum keluar dari masjid ketika itikaf, kan gitu kan judulnya kan. Nabi tidak pernah keluar dari masjid ketika itikaf, bahkan majlisnya Ramadan aja Nabi Aisyah yang datang ke masjid, Nabi keluarkan kepalanya aja. Tapi tubuh beliau masih di dalam masjid. Angle-nya hukum, coba lihat dari angle lain. Toh Nabi lagi itikaf pun masih bisa romantis kepada istrinya. Pengen ada Aisyah, Aisyah, mau yang sisir dong. Habis nanti, Aisyah datang mau sisir. Rasulullah panggil dari bayangin wajah Aisyah yang cantik, yang lembut, yang pemalu. Datang ke masjid yang banyak laki-laki, kan canggung banget tuh buat Aisyah tuh. Imajinasikan dengan khusnuzon. Imajinasikan dengan khusnuzon. Aisyah tuh orangnya pemalu. Saking pemalu, sampai dijuluki Umayho. Yang wajahnya kemerah-merahnya. Lalu dikit, langsung merah. Kita udah gini-giniin belum merah. Kalau udah, pokoknya kalau ada postingan buat apa wajah Aisyah merah itu lagi malu. Nah Aisyah yang canggung, yang malu-malu melihat banyak laki-laki lagi itikaf di masjid, mencari Rasul di antara mereka. Apalagi mungkin Rasul paling depan, sedangkan itu masjid paling belakang. Sehingga Aisyah di masjid Allah punya, gimana wajahnya ya? Lalu lala, bingung Aisyahnya. Kan ini pemandangan romantis banget, semua orang Bekasi datang kasihnya tapi malu. Akhirnya Nabi lagi beribadah atau Nabi lagi dengan sahabat berdoa melihat Aisyah, Nabi langsung berkah itu beliau bahagia, wah kekasih saya datang, istri saya yang cantik dan datang lagi langsung ke depan. Ya, Rasul saya bawa sisir yang ada di sini. Rasul keluarin kepalanya di sisi sama Aisyah. Sisir sebetulnya rambut Rasul itu kan kusut. Kamu sendiri kan rambut Rasul itu pada kanan saya Eropa kan? Rambutnya itu keriting-keriting apa kekal gitu dan semuda. Gini aja beliau udah hampir gitu ya. Wudhu doang, dengan wudhu beliau sudah bukan wudhu dan nabi kepalanya diginiin dengan air besar. Dan langsung rapi, kenapa mata Aisyah? Rasulullah pengen ngerasain belayar di kepala beliau lagi karena istrinya saya. Ini ada kan nggak bisa terjadi kalau belum? Itu rasanya belum. Nggak bisa disebut lah pokoknya. Hanya dua tangan yang benar-benar bisa menghidupkan laki-laki. Pertama tangan ibu, kedua tangan istrinya. Gimana pun keluar, gimana pun galau, gimana pun panik, gimana pun pokoknya gimana pun kalau kena dua tangan ibu, tangan ibu dan tangan istri, maka dia akan bilang ya ayuhal muzammil, tangan siapa? Khadijah. Ya ayuhal muddatthir, tangan siapa? Khadijah. Kenapa saya pernah sama-sama selimut? Ya ayuhal muzammil, ya Allah mudahnya, wahai orang tersebut, kenapa merah semuanya beda? Bahasa terjemahnya sama, tapi bahasa Arabnya beda, karena kondisinya beda. Mujizatnya, Nabi itu lagi sedih, karena banyak banget orang-orang yang menghina beliau. Jadi banyak masalah di kantor, sedih gitu, banyak teman-teman yang kayaknya lagi bete sama beliau sedih, ya Allah mudahnya. Kalau ya Imam Mujadzir, dia lagi takut, lagi tertekan, baru rasa wahyu, tapi tak ngerti ini wahyu atau apa ini. Sehingga ya Imam Mujadzir. Artinya dalam kondisi apapun yang berat terasa di dada seorang laki-laki, begitu kena belah yang rambut dari tangan istrinya yang solehah, langsung tenang. Ya Imam Mujadzir, langsung tidur sampai Allah yang menolongnya. Ternyata setelah saya baca beberapa model hadis yang sama ini angle-nya, angle fikih, bisa juga hadis itu dibawa kepada angle-angle yang lain, termasuk hadis-hadis penampilan Nabi. Coba nanti teman-teman kalau kepo tentang hadis itu keren. Nyanyi aja, Rasulullah tuh memperhatikan penampilan gak sih? Banget. Tapi ada yang lebih dari Nabi, memperhatikan penampilan siapa? Utsman bin Affan, itu lebih daripada Nabi. Saking Utsman itu selalu memperhatikan penampilan, Allah aja malu sama Utsman. Allah itu malu kepada Utsman. Dalam makna, Allah itu kayak respect banget sama Utsman. Kayak segan dengan Utsman dalam bahasa kita. Kenapa? Karena Utsman itu selalu berpenampilan rapi, menarik, punya aura solihah, wibawa, ada aura orang yang wise, bijak, kayak gitu. Sehingga suatu saat nanti lagi sakit, terbaru dijenguk oleh sahabat Abu Bakar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan masuk Abu Bakar. Tapi nggak pakai baju, cuma pakai sarung. Setinggal beliau, bajunya nggak pakai. Datang Umar, assalamualaikum ya Rasul. Kata Rasul, waalaikumsalam, masuk Umar. Begitu datang Utsman, assalamualaikum ya Rasulullah. Suara Utsman langsung kata Rasul, kamu jangan izinkan dia masuk. Nabi langsung cari baju yang bagus dipakai sama Nabi. Udah rapi, Nabi duduk, bapaknya dirapiin dulu. Silahkan masuk wahai Utsman. Masuk Utsman dengan penampilan yang menarik. Orang-orang semuanya mengatakan, kok beda ya? Pasal kita datang Nabi biasa-biasa aja. Begitu datang Utsman, Nabi langsung kayak panik gitu. Langsung beres-beres. Setelah Utsman pulang, mereka nanya kata Nabi, jangan lupa saya, Allah aja malu kepada Utsman. Berarti Islam juga memperhatikan masalah penampilan. Penampilan keren, bagian dari juga. Selama bukan syukroh. Apa itu syukroh? Pamer. Pamer ini berarti tidak malu, dan kita tidak perlu menjudge isi hati orang lain, cukup diri kita sendiri. Kalau kita tidak ada niat syukroh, pamer kepada orang lain hanya ingin menampilkan bahwa orang yang salah itu rapi, orang yang salah itu walaupun tidak harus mahal, itu bagian dari bahan terus dimulai malah termasuk syukur. Lihat luasnya Islam. Sehingga dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang banyak. Kata Rasul, Inna dina yusrun walan yushad ad-din ahadun illa walahumna fasaddinu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil qadwati wa mawha wa syai'in min ad-dunjah. Apa artinya? Kata lagi ini lagi lagi sun. Agama itu mudah banget. Ini nanti yang mudah banget saya Bukhari Muslim. Ini nanti lagi sun. Agama itu mudah banget. Ditambah lagi dengan kata-kata Allah sendiri. Sebelum Mu'az berangkat, Nabi menasihati Mu'az. Kata Nabi, ya Mu'az, bagaimana kamu akan mengajarkan Islam kepada orang-orang yang lain? Kalau mereka punya masalah, gimana kamu akan menyelesaikan masalahnya? Kata Mu'az, saya akan menyelesaikan dengan Al-Quran. Saya akan mempereferensi kepada Al-Quran. Cari ayatnya. Apa kata Nabi? Nah, itu belum tadi. Kalau kamu tidak menemukan ayatnya, kata Usman dan kata Mu'az, kalau itu dengan sunnah yang harus kata Nabi, kalau tidak ada di dalam hadis hadis harus sunnahku kata Mu'az, maka saya akan beri ijtihad, saya akan mencoba untuk menggunakan ilmu yang sudah saya dapatkan agar saya bisa menyelesaikan masalah mereka. Kemudian apa kata Nabi? Ya Mu'az, yassir wala tu'sir, mudahkan janganlah kamu mempersulit, mudahkan janganlah kamu mempersulit. Karena ketika kamu mempersulit kata Allah, walam yushaddidin ahadun illa walakahu kata Rasul. Tidaklah seseorang membuat agama itu jadi sulit kecuali dia akan dikalahkan. Artinya dia tidak akan mendapatkan apa. Sehingga dulu ada tiga orang sahabat datang ke Nabi. Ini sahabat lagi baru hijrah, lagi jos-jos ya. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, ini semangat gitu. Ada apa? Salah satunya namanya Rasulullah bin Adun. Dia datang, mereka bilang, ya Rasul, pokoknya mulai sekarang saya bertekad tidak akan tidur malam, akan sholat sepanjang malam, tidak akan tidur. Habis itu terus yang kedua bilang, saya juga bertekad ya Rasul, tidak akan buka puasa, setiap hari saya puasa. Maksudnya setiap hari puasa bukan tetap pas waktu maghrib, cuma tidak ada jadinya setiap hari puasa, setiap hari yang bulan Ramadan, tapi bertahun-tahun. Tapi juga sini. Yang ketiga, ini lebih berat lagi. Ya Rasul, saya bertekad akan jadi jomblo sepanjang hidup saya. Gak pengen nih, gak pengen nikah. Kenapa? Karena gak mau terganggu oleh pasangannya dari peribadah. Tapi senyum, tapi bilang, baik mana kepada saya. Siapa lebih soleh kata kita berdua, kalau baca Tuhan hebat ya. Bawa gue soleh siapa? Kalau baca kita berdua. Ya soleh musuh. Saya adalah yang paling baik di antara kalian. Tapi malam hari saya tidur dan bangun. Ada waktunya tidur, ada waktunya bangun. Saya itu yang paling baik di antara kalian. Artinya paling berarti agama, paling soleh, paling dicintai Allah, paling dekat kepada Allah. Tapi saya juga punya keluarga. Ada waktunya keluarga, ada waktunya sendiri. Dan saya yang paling baik di antara kalian. Tetapi saya sehari berpuasa, sehari berbuka. Ingat, tidak Islam, mudah dan Islam. Selama tidak mudah, mudahkan untuk mencari keuntungan. Kita masih membahas tentang Ad-Dinu Yusman atau Ibnati dan Yusman. Sungguhnya agama itu mudah. Mudah-mudahan dengan kita memahami agama Islam sebagai agama yang mudah, kita jadi yakin bahwa menjalankan Islam dengan baik, taat kepada Allah itu gak mungkin menyulitkan hidup kita, itu gak mungkin. Kalau kita memahami Islam itu lebih dalam. Jangan sampai kita iwas fisufi sudurinas, iwas-wasah oleh syaitan untuk gak usah taat-taat apa, yang susah ntar. Gak usah terlalu fanatik, nanti malah jadi iwas sendiri. Gak usah terlalu dekat, gak usah terlalu banyak belajar Islam, jadi kaku, dan seterusnya itu was-wasan. Supaya kita tahan diri, jangan terlalu dekat ke Allah, dekat ke agama, ke taklim, taat, segala macam, hijrah. Itu semuanya was-wasan. Karena kenyataannya, Rasulullah SAW orang yang paling taat kepada Allah. Tapi kalau kita baca hadis-hadis dan sirah Rasul, kita ini Rasul tetap kasih-kasih. Ternyata Rasulullah itu disayangi banyak orang. Apakah kita khawatir gara-gara berhijrah jadi dibenci banyak orang? sikap-sikap kita yang membuat orang membenci kita, bukan Islam. Kita perbaiki lagi, kita belajar lagi. Kalau ada satu dua kasus orang setelah hijrah jadi kayak kamu jadi cutek, jadi susah senyum, segala macam, itu bukan Islam ya. Jangan jadikan dia sebagai contoh, inilah Islam, bukan. Inilah kesalahpahaman terhadap Islam, bukan inilah Islam. Sehingga kita gak usah khawatir gara-gara mulai belajar Islam nanti kita malah jadi orang yang takut digugalkan, dibenci. Nah, kalau kita memahami Islam secara lebih luas, dan Islam itu memang sesuatu yang coba perhatiin ayat-ayat perintah di dalam Al-Quran yang saya pernah quote di, nggak tahu di tarim sini atau di tarim yang lain, kayak ayat puasa kan ya, gimana cara Allah memerintahkan kita berpuasa. Kan Allah tuh kayak pengen ngasih tahu ke kita, puasa itu sebetulnya tidak loh, kayak pengen ngasih tahu perintahnya singkat tapi busternya tuh panjang banget. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Tapi buat kalian belum ya, buat kalian umat yang lain sebelum kalian tidak, diwajibkan berpuasa. Supaya apa? Biar kita enggak salah paham, supaya kalian terjaga lelah dan lelah itu cuma berapa hari doang, hanya lemah tidak. Tapi kalau kalian enggak bisa, apa-apa. Kalian bisa foto jualku yang lain, kalian bisa bayar fidya, walaupun kalau kalian puasa itu lebih baik. Bulan Ramadan itu Allah pengen ikuti keutamaan bulan Ramadan supaya kita semangat di tengah-tengah alam yang lain. Allah pengen memudahkan kalian dan pengen memberikan kalian agama Islam itu luar biasa. Dan saya pernah nyebut tentang kisah orang yang mau masuk Islam tapi gak bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Ada yang mau masuk Islam tapi dia belum bisa meninggalkan maaf zina. Ya Muhammad, saya pengen masuk Islam tapi saya gak bisa meninggalkan zina, boleh gak saya masuk Islam? Kata Rasul, boleh. Bukan boleh berzina deh, boleh masuk Islam. Ustaz, saya ini masih kerjaan saya itu masih belum benar Ustaz. Banyak sumber-sumber resmi saya itu gak halal, tapi boleh gak saya ikut belajar di ta'lim? Boleh belajar. Ustaz, saya belum muncul, boleh gak saya ikut ta'lim? Boleh, ta'lim deh. Rasulullah Muhammad, saya pengen masuk Islam tapi belum bisa meninggalkan Cina, boleh gak saya masuk Islam? Boleh, katakan. Oh boleh, boleh. Yaudah, salawat baikkan asyhadu an la ilaha illallah. Belajar sebentar, belajar, dibuat dia tenang dulu, dia tenang, nanti datang. Ini personal touch, tapi langsung ngomong ke dia, katakan gimana perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan ibu kamu? Langsung mulai kepada hatinya, wah habis kemarin kamu tapi mancing hatinya. Jadi yang dipikat itu adalah hatinya lah, itu orang fitting gak dipaksa agama itu, tapi dibujuk karena agama itu sesuatu yang baik. Dia mau dipaksa, apa pendapat perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan istri kamu? Wah berat, apalagi istrinya. Apa perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan adik perempuan kamu? Marah juga. Apa perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan anak perempuan kamu? Ketika dia lagi emosi, Nabi mengatakan, itulah perasaan laki-laki yang ibunya kamu zinai, istri yang kamu zinai, adik perempuan, anak perempuan yang kamu zinai. Dia juga gak akan senang, pasti sakit hati banget. Dia juga yang baru dia sadar, langsung berubah. Nabi usap dadanya, Nabi doakan dia apa? Rahmatilah dia dan bersihkanlah maluannya. Sehingga sejak saat itu dia katakan, dulu zina itu perbuatan yang paling saya suka, sekarang zina itu perbuatan yang paling saya benci. Yusrun bukan memudah-mudahkan, tetapi memudahkan orang untuk mendapat kebaikan. Untuk dapat kebaikan itu harus dimudahin, jangan dipersulit. Syarat dan banyak syarat dan ketentuan berlaku kan. Ini etan terang-terang kan ya. Jangan tersulit. Jadi kalau ada yang tersulit, kita Islam itu bukan cuma hukum. Islam itu bukan cuma undang-undang. Bahkan yang paling luar biasa dari Islam, sampai disebut sebaik-baik Islam, adalah akhlak. Jadi yang namanya menjalankan syariat Islam itu bukan cuma hukum. Itu yang kesekian, malah ayatnya itu turun paling belakangnya. Kalau kita lihat dari urutan turunnya ayat, ayat-ayat hukum itu belakangnya banget munculnya. Justru yang awal-awal muncul salah satu ayat tentang akhlak. Jadi kalau kita belajar Islam, gak semakin baik akhlaknya, ini perlu kita mempertanyakan, kita belajar apa? Kalau setelah kita hijrah, gak semakin baik akhlaknya, apakah benar kita sudah hijrah? Bahkan Nabi mengatakan, sebaik-baik kalian, atau yang paling baik